kota kreteknya Indonesia, artis yang memiliki satu julukan sebagai si pedas Indonesia. Kita sambut bareng-bareng yuk. Ada Andita Cabe Rawit berikut bersama Tepos Top Music. Thank you. cukup.